Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya di antara amalan saleh yang dengan sebab ini Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah adalah membaca ayat kursi pada setiap zikir ba'da salat fardu. Jangan lewatkan ini. Membaca ayat kursi pada setiap selesai salat yang fardu. Disebutkan dalam hadis yang sahih bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubur kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubur kulli salatin maktubatin, pada setiap selesai salat yang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamut, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam al-jannah kecuali kematian. Ini masya Allah menggembirakan sekali. Banyak amalan-amalan yang ternyata itu ringan, di antaranya sudah kita lakukan, memiliki manfaat dan hikmah yang besar. Janji meraih al-jannah. Yang kemarin terbiasa membaca ayat kursi setelah salat-salat fardu, lebih semangat tentunya setelah mendengarkan hadis ini. Ternyata keutamaan membaca kursi rutin pada selesai salat-salat yang fardu, lam yamna'u min dukhulil jannah illa yamut. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i, demikian juga Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya adalah memohon kepada Allah, bentuknya sebuah doa. Memohon kepada Allah surga agar dimasukkan ke dalam jannah, dan memohon kepada Allah agar dilindungi dari panasnya neraka. Berdoa. Jangan dianggap sepele doa itu, ya kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah nomor ke 2506. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam beberapa redaksi, disebutkan man qala atau man istajara abdun minan nar sab' marrat illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulan istajaraka minni fajirhu wa la yas'alu al-'abdul janna sab' marrat illa qalatil janna ya rab inna abdaka fulanan sa'alani fadkhilhu al-janna. Hadis ini kita bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man istajara, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya neraka." Disebutkan dalam hadis ini 7 kali. Sabar. 7 kali. Faqalatin nar, maka neraka mengatakan, "Ya Rabb, in 'abdan fulanan istajaraka minni, ya Rabb, seorang hambamu ini meminta perlindungan kepadamu dariku, fajirhu, maka lindungilah dia ya Rabb." Dan ketika seorang hamba meminta kepada Allah al-jannah, dalam riwayat ini sab'a marrat, 7 kali, maka qalatil jannah, surga mengatakan, "Ya Rabb, inna abdan fulanan sa'alani, ya Rabb, seorang hambamu si fulan meminta kepadamu untuk masuk ke dalamku, meminta aku, yakni meminta masuk dalam al-jannah." Faqalatil jannah, "Adkhilhu al-jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam al-jannah." Disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Shahih al-Jami, 3 kali. Tidak sampai 7 kali. Dan dua-duanya bisa diamalkan. Man disebutkan dalam riwayat tersebut, "Man sa'alallahu al-jannata 3 marrat." Barang siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali. Qalatil jannatu, "Allahumma adkhilhul jannah." Apabila ada seorang hamba yang memohon kepada Allah untuk masuk ke dalam jannah, maka jannah itu mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Wa man tazawwa wa man istajara Allah min an-nar 3 marrat, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari panas api neraka 3 kali, maka qalatin nar, "Allahumma jirhu min an-nar," ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana cara mengucapkan doa itu? Perlama kita mencontohkan, "Allahumma inni as'alukal jannah wa'udzubika minan nar," atau dengan dhamir yang mencakup, "Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar," atau dengan yang lainnya, "Allahumma adkhilni al-jannah wajirni minan nar." Allahumma adkhilni al-jannata wajirni minan nar. Atau dengan dhamir yang umum mencangkup dengan orang lain, "Allahumma adkhilna al-jannah wajirna minan nar." Ini disebut oleh Syekh Ibnu Taimin beberapa contoh doa. Maka mari kita kaum muslimin memperbanyak doa ini. Karena diantara sebab yang disebutkan dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, seorang itu bisa meraih al-jannah adalah dengan cara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini penting untuk kita ketahui supaya kita membiasakan berdoa. Semoga Allah memasukkan kita ke semuanya dalam al-jannah dan melindungi kita semuanya dari panasnya api neraka. Amin. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya, amalan salat. Amalan yang masya Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita untuk kita bisa melakukannya Dan mudah-mudahan dimudahkan terus dalam hidup kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Sampai kita mati. Ibadah yang satu ini, itu sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda khamsu salawatin ada lima salat katabahunna Allahu 'alal ibad, ya Allah wajibkan kepada setiap hamba. Faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an. Barang siapa yang mengamalkan lima-limanya dan dia tidak menyia-nyiakan salah satu di antara salat-salat yang lima waktu tadi, istighfafan bihaqqihinna, misal seperti meremehkannya. Baik itu meremehkan dalam bentuk jarang-jarang dia melakukan salat. Dia mungkin salat maghrib, isya, subuhnya enggak, duhur, asar juga enggak. Itu perendahan kepada amalan salat. Atau dia salat dalam keadaan salat tapi dia main-main. Malas, riya, tidak serius, tidak penuh dengan pengagungan kepada ibadah salat. Menggampangkan dan menyepelekan. Lah, sholat. Sholat lagi. Belenger. Ini sifafan. Ini perendahan kepada amalan sholat. Ya. Barang siapa yang dia melakukan ibadah sholat lima waktunya. Kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahullahul jannah. Maka Allah memberikan janji untuknya untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengamalkan amalan salat itu, falaysa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak memberikan janji untuk dia memasukkannya ke dalam al-jannah. In sya'adzabahu in sya'adkhalahu al-jannah, namun barang siapa yang Allah kehendaki itu disiksa, maka disiksa. Jika Allah menghendaki itu dimasukkan ke dalam jannah, maka dimasukkan ke dalam al-jannah. Yakni mereka-mereka yang melakukan salat, tetapi mereka tidaklah serius dalam melakukannya dengan sebaik-baiknya. Adapun kalau orang yang meninggalkan salat secara total, maka ada pembahasan tersendiri. Ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan dia telah kafir, dan ini adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan beberapa dalil yang ada pada mereka. Dan ada juga beberapa ulama yang menyatakan jikalau dia masih meyakini wajibnya salat, maka dia tidak dikafirkan. Walaupun dia sangat berbahaya sekali dengan meninggalkan amalan apa? Salat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada amalan ibadah sholat yang tidak sampai tingkatan wajib. Tetapi ibadah sholat ini mengiringi amalan ibadah sholat yang wajib. Yang disilakan dengan sholat sunnah apa? Rawatib. Rawatib dari kalimat rawatib. Sholat yang datang setelah fardu. Sholat yang mengiringi sholat yang fardu. Qobliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah itu disebutkan dalam satu riwayat 10 rakaat, disebutkan dalam sebuah riwayat 12 rakaat. Perbedaannya adalah dalam waktu salat zuhur. Ada yang menyebutkan qabliyahnya cuma 2, ada yang menyebutkan qabliyahnya 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disebutkan dalam hadis yang akan kita sampaikan ini dari Ummu Habibah radiyallahu anha, zawjun Nabi alaihi salatu wassalam, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yakul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam, beliau menyatakan man shalla 12 rak'atan, barang siapa yang dia melakukan salat 12 rakaat, 12 rak'atan, 12 rakaat, fi yamin wa lailatin, pada malam dan siangnya, yakni satu hari satu malamnya, maka bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuk dia satu rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rahu Muslim, hadith ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Maka mari kita kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam memperhatikan salat-salat rawatib 2 rakaat yang menyertai amalan ibadah yang wajib. Qabliya subuh, qabliya zuhur 2 rakaat, ba'diya zuhur 2 rakaat, ba'diya maghrib 2 rakaat, ba'diya isya 2 rakaat. Itu 10. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Adapun hadis ini menyebutkan 12. 2 qabliya subuh, 2 rakaat qabliya zuhur, 2 rakaat qabliya zuhur lagi, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, atau yang 4 ba'diyah zuhurnya, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Masyaallah kaum muslimin. Apakah tidak ada salat qabliyah selain subuh? Kalau pertanyaannya apakah ada sholat sunnah rawatib qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya, jawabannya tidak ada. Tetapi apakah tidak ada sholat sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib, dan sebelum sholat isya? Ada sholat. Nafilah namanya, bukan sunnah rawatib. Bukan sunnah rawatib. Salat sunnah umum. Nabi kita menyebutkan, baina kulli adhanaini salatu. Setiap antara dua adhan ada salat. Ini setiap antara adhan dan qomat ada salat. Setiap antara adhan dan qomat ada salat. Setiap antara adhan dengan qomat ada salat. Syekh bin Uthaimin mengatakan, kalau seandainya ini saja ucapan Nabi, maka menjadi wajib. Karena bentuknya adalah perintah. Tetapi di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Bagi siapa yang menghendakinya, ini menunjukkan bukan wajib. Tetapi apa? Sunnah. Sehingga jangan diingkari ketika ada orang yang melakukan kok dia sholat 2 rakaat. Ini kan maghrib. Apa ada qabliyah maghrib? Kalau disebut qabliyah maghrib yang pengertiannya adalah rawatib, tidak ada. Tapi kalau 2 rakaat sebelum dilakukannya salat maghrib ada. Sebelum adanya qomat 2 rakaat. Atau disebut dengan sunnah apa? Sunnah an-nafilah. Yang berikutnya kaum muslimin. Jam 8. Biasa kita selesai jam 8. Tambah sedikit tidak mengapa, Bapak? Ya, barang 10 menit. Kelamaan enggak? Enggak lah ya, 10 menit. InsyaAllah masih sabar, Bapak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan yang berikutnya adalah al-infaq. Bersedekah. Bersedekah ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis yang sahih, as-sadaqatu sirriyatu tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, Saya bawakan sebuah kisah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kisah yang menarik bagi kaum muslimin. Lama qadima al-muslimun al-madinata ihtaju ila al-ma. Tatkala kaum muslimin dari Mekah hijrah ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, mereka dalam jumlah yang lumayan banyak membutuhkan air. Wa kanat li rajulin min Ghifar, ada seorang laki-laki dari Bani Ghifar yang memiliki sumur yang airnya banyak. Sumur tersebut disebut dengan Raumah. Namanya Raumah. Faqala lahu Rasul, maka Rasul mengatakan kepada laki-laki tersebut, tabi'uha, engkau mau menjualkan sumur ini, mata air yang penuh dengan air. Engkau mau menjual sumur ini, mata air ini, dengan bi'ainin fil jannah, dengan mata air dalam surga, aku gantinya itu. Dibeli sumur ini untuk kepentingan kaum muslimin dengan harga al-ain fil jannah, mata air dalam surga. Mau kamu? Faqala, pemuda itu atau laki-laki itu mengatakan, laisa li ya Rasulullah ainun ghair hadha. Ya Rasulullah, saya tidak punya selain ini. Ini satu-satunya. Bagaimana ya Rasulullah? Orang ini enggak punya yang lainnya. Ini satu-satunya. Untuk kepentingan dia, keluarganya, dan Bani Ghifar. Bagaimana ini? Kepentingan dia juga harus diperhatikan. Enggak punya lain selain ini, kata dia. Qala la astati' dhalik. Ya Rasulullah, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Hadirin kami lekan, ternyata pembicaraan ini kaum muslimin didengar oleh sahabat Nabi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Nabi mengatakan apa? Tabi'uha bi'ainin fil jannah. Kamu mau menjual ini dengan mata air di surga nanti? Otomatis orangnya masih surga, Pak. Buat apa kamu punya mata air di surga tapi kamu di neraka untuk selamanya? Lah ya gua ngapa, Pak? Tidak ada fungsinya. Maknanya adalah apa? Kalau ini jual, serahkan ke kami untuk kemaslahatan ini umum, gua akan masuk surga karena Allah janjikan untuk mengganti dalam surga. Ternyata laki-laki ini karena memang kerepotan, dia berpikir ya, kemaslahatan diri sendiri difikirkan oleh dia lebih. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil kesempatan hal itu. Fabalagha dhalika Utsmana fashtaraha bi 35,000 dirham. Sampailah berita itu kepada Utsman, maka Utsman membayarnya dengan harga yang mahal sekali. Mahal sekali. Disebutkan di sini nilainya adalah 35,000 dirham. Mata uang yang mewah di waktu itu. 35,000 dirham. Dibeli dengan uang itu, terjadilah transaksi. Ya kan orang itu butuh dan sebagainya. Ya sudah dijual, tidak gratis. Padahal Nabi sudah memberitahukan, bagimu yang semisal itu di surga. Utsman lebih beriman mengambil kesempatan ini. Dibeli dengan harga 35,000 dirham. Masya Allah. Kalau kita sekarang ini sumur 35 juta. Larang mboten, Pak. Sumur biasa, sumur niko, sumur bis. Ngerti bis niko, Pak? Ya, paling 5-10 bis mengisor 35 juta bahkan mungkin lebih karena dirham oleh kaum muslimin. Transaksi terjadi. Maka setelah itu dibeli, thumatan nabiyya, kemudian Utsman datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqal ataj'al li mithal ladzi ja'alta lahu 'aynan fil jannah in ishtaraytuha ya Rasulullah, apakah engkau menjadikan bagiku satu mata air itu di surga yang kau janjikan kepada orang tadi kalau seandainya dia memberikannya kepadamu ya Rasul? Ya, aku akan membelinya. Aku akan membelinya ya Rasulullah, kemudian aku akan serahkan kepadamu. Apakah aku mendapatkan janji seperti yang kau janjikan pada orang itu? Maka Rasul mengatakan, "Naam." Ya. Qala Rasulullah, "Naam." Ya wa Utsman. Qala ishtaraituha wa ja'altuha lil muslimin. Aku pun membelinya dengan uang yang mahal. Brek. Sekeping uang, sebanyak uang 35 ribu dirham diberikan itu untuk kaum muslimin sumur itu, dan satu mata air yang begitu indah dan mewah di jannah miliknya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ini sedekah bagi kaum muslimin. Ya, dengan sebab itu seorang akan dimasukkan ke dalam al jannah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat. Kalau tadi yang kita baca riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya disebutkan masih kisah yang sama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia adalah seorang yang kaya. Sahabat Nabi kaya. Kaya raya Utsman ini. Suatu hari lama daqal masjid bil muslimin, tatkala Masjid Nabawi sempit karena penuhnya kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi, hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong para sahabatnya, menghasung para sahabatnya untuk bersedekah, berinfak. Apa bentuknya di waktu itu yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah untuk memberi, untuk membeli ala syirai buk'atin bijiwaril masjid. Untuk membeli sebidang tanah dekat Masjid Nabawi untuk perluasan masjid. Seperti kita sekarang ini, kaum muslimin. Kadang-kadang masjid kita sudah terlalu penuh. Kita menengok ini dibangun mengdur apa melebar ke samping atau ke belakang. Mengdur ini ku ditingkat. Tanah masih murah. Kalau kita bangun ke atas itu ya kesel Pak. 5 waktu sholat munggah mudun. Ya. Lebih baik kita beli tanah sebelah sini sebelah sana. Perlebar masjid. Nabi seperti itu juga di waktu itu. Hatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabah ala syira'i buq'atin bi jiwaril masjid. Nabi mendorong para sahabat mengumpulkan dana untuk membeli sebidang tanah di pinggir Masjid Nabawi. Faqala Rasul mengatakan, "Man yashtari buq'atan al-fulan?" Siapa yang membeli sebidang tanah itu bijiwaril masjid, yang ada di samping masjid, maka bighairin fayziduha fil masjid bighair minha fil masjid fil jannah. Saya ulangi, siapa orangnya di antara kalian para sahabat yang mau membeli sebidang tanah untuk perluasan masjid ini, maka akan diganti dengan surga. Akan diganti dengan surga. Kesempatan ini digunakan oleh Utsman Fashtaraha Uthman min salbi malihi. Maka Uthman pun membeli tanah itu dengan sendirian. Kesempatan ini dimanfaatkan. Sebidang tanah berapa ini? Cuman berapa juta? 20 juta. Wah sudah aku dewekan baik. Masya Allah. Dengan janji fil jannah gantinya. Masya Allah. Luar biasa ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ada beberapa yang lalainya, tetapi karena waktu yang sudah dijanjikan telah lewat, janji harus ditepati, tidak boleh dihindari. Maka selesai sudah ketalim kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita. Inti dari pembahasan kita, kaum muslimin, meraih surga itu bukan dengan bersanteria, tetapi mencari surga adalah dengan menumpahkan daya upaya yang kita miliki dari sisi talabul ilmi agar benar ilmu kita. Kemudian dari sisi mengamalkan ilmu itu sepanjang hidup kita istiqamah sampai kita meninggal dunia. Maka mudah-mudahan dengan itu kita semuanya dimasukkan ke dalam al-jannah. Amin. Dan diselamatkan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.